Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan terkhusus kenikmatan yang ada pada malam hari ini, di mana kita dipertemukan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan sebuah amalan yang sangat mulia dan besar ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar aqidah atau tauhid dari kitab al-irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan masih kita membahas seputar jenis-jenis atau bentuk-bentuk syirik kecil. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke jenis syirik kecil yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah dalam kitab ini. Al-khamisu min anwa'i syirkil asgar qawlu law fi ba'dil ahwal. Yang kelima termasuk dari jenis syirik kecil adalah perkataan lau, seandainya. Fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Kata mu'alif di sini, wa minal alfadil ladhi layan bagi atalafudu biha li'annaha takhillu bil aqidah wa qad waradan nahyu anha bi khususiha. Kalimatul law fi ba'dil maqamat. Kata Syekh Fauzan Habibullah, dan termasuk lafad-lafad atau kata-kata yang tidak sepantasnya terucap bagi seorang adalah perkataan law, dikarenakan ini bisa mengurangi akidah. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara efek negatif dari syirik kecil itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada seorang, akan senantiasa mengikis sedikit demi sedikit tauhid atau akidah yang ada pada seorang. Dan ini berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar, akibatnya lebih atau mudaratnya lebih daripada syirik kecil. Syirik besar itu bukan hanya mengikis ya, sedikit demi sedikit, bahkan lebih dari itu. Syirik besar bisa menghapuskan, menghilangkan semua amalan yang ada pada seorang. Nah, sungguh telah datang larangan tentangnya secara khusus, kalimatul law fi ba'dil maqamat, yaitu kata law, kata seandainya, pada sebagian tempat atau sebagian enam keadaan. Nanti insya Allah kita akan sebutkan rincian yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum menggunakan kata law, seandainya. Wadhalika indama yaqa'ul insan fi makruhin, au tusibuhu musibatun. Nah, seorang tatkala mengucapkan lau seandainya, ini biasanya terjadi tatkala menimpa padanya sesuatu yang dia benci atau menimpa padanya sebuah musibah. Fa innahu la yaqul lau anni fa'altu kadza ma hasala alayya alayya hadza. Maka oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengatakan lau anni fa'altu kadza. Kalau seandainya aku berbuat seperti ini, tidak seperti itu. Ma hasala alayya hadza, maka tidak akan terjadi pada diriku ya seperti ini. Jadi ini ucapan-ucapan naam yang pada hakikatnya itu menghilangkan ya rasa kesabaran ya, dan pada hakikatnya pula ini menentang takdir, tidak menerima takdir. Aulau anni lam af'al, kalau seandainya aku tidak berbuat itu ya, maka tidak akan terjadi pada diriku. Lam yahsul kada. Lima fi dhalika minal is'ari bi'adami sabri ala ma fatah mimma la yumkinu istidrakuhu. Karena di dalamnya takala seorang mengatakan lau ya seandainya aku tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi pada diriku ya seperti ini. Maka ucapan seperti ini menunjukkan ya, ketiadaan sabar ya, tidak adanya sabar pada orang tersebut. Alama fata mimma la yumkinu istidrakuhu, terhadap apa yang terlewatkan yang tidak mungkin dia dapatkan. Walima yash'uru bihi al-lawdu min adabil iman bil qada'i wal qadar. Kemudian sisi yang kedua ya, kenapa perkataan lawu itu tidak diperbolehkan, nah untuk kita ucapkan ya, terlebih lawu digunakan untuk memprotes takdir atau tidak menerima takdir ya, yang pertama telah kita sebutkan. Karena takala seorang mengatakan seandainya naam terhadap perkara yang sudah terjadi menimpa dirinya dari musibah atau sesuatu yang dia benci, ini menunjukkan tidak adanya sabar pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, naam mengesankan ya ucapan orang tersebut naam takala dia mengatakan seandainya aku melakukan ini maka tidak akan terjadi seperti ini, ini menunjukkan tidak adanya iman terhadap ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu tidaklah terjadi melainkan itu semua ya di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkannya. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala sesuatu kami telah tentukan takdirnya. Ya, jadi segala sesuatu yang kita hadapi ini ya, ataupun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, atau sesuatu yang naam ya mungkin ya mustahil terjadi, itu terjadi misalnya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kalau sudah terjadi tidak boleh kita sesali ya, tidak boleh pula sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau sampai mengakhiri ya hidup ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, tidak siap menerima kenyataan, tidak siap menerima takdir ya, dikarenakan pula imannya lemah, atau mungkin dia orang yang naam tidak taat beribadah. Sehingga ada sebagian manusia karena beratnya mungkin cobaan yang dia rasakan ya, naam kemudian ketiadaan iman dan sabar yang ada padanya, sehingga ada sebagian manusia yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi segala sesuatu dari apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti dalam hadis Jibril. Ya takala malaikat Jibril alaihi salam merubah bentuknya menjadi manusia. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama para sahabat. Malaikat Jibril alaihi salam menanyakan tiga perkara. Yang pertama adalah akhbirni anil Islam. Ya, khabarkan kepadaku, ya beritahulah aku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam. Kemudian setelah itu Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kembali, akhbirni anil iman. Ya beritahukanlah diriku, ya apa itu iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Takala beliau ditanya tentang takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun iman, antu'mina billah. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan juga engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi. Kemudian rukun iman berikutnya adalah engkau beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian rukun iman yang keenam adalah engkau beriman dengan takdir baik yang baik maupun yang buruk. Nah, disebutkan dalam hadis Jibril ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata takdir, beriman dengan takdir, beliau ulangi fi'ilnya, kata kerjanya, wa tu'mina bil qadar. Ya, berbeda dengan rukun iman sebelumnya. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan mengatakan beriman tentang takdir, beliau ulangi fi'ilnya, kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Namun kau beriman dengan takdir baik yang baik maupun yang buruk. Menunjukkan bahwasanya beriman dengan takdir itu perlu yang namanya usaha. Karena di sana banyak orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Banyak manusia yang tidak percaya dengan takdir. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan beriman dengan takdir, beliau ulangi lagi. Begitu juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini, atau yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-qalam, pena takdir, untuk menulis. Kemudian pena takdir mengatakan, "Wa ma aktub." Apa yang aku harus tulis wahai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub kullama qadiral khalaik ila yaumil qiyamah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tulislah olehmu semua takdir makhluk-makhluk sampai hari kiamat." Sampai hari kiamat. Jadi semua yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, yang akan kita hadapi, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terhadap takdir-takdir tersebut, itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Semua takdir, naam itu semua, naam Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun makhluk mengetahuinya kalau sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, nah tidak ada satupun makhluk ya yang bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu kalau ada seandainya ada sebagian manusia yang mengaku-ngaku mengetahui garis takdir seorang, maka pada hakikatnya dia adalah kadzabun dajjalun. Ya. Dia adalah ya, pendusta besar. Ya, dia adalah pendusta besar. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia saja dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saja tidak mengetahui ya tentang takdir. Kalau misalnya ada orang yang berusaha menebak-nebak takdir seorang, ya, orang ini nanti akan seperti ini, ya, bulan ini orang ini rezekinya seperti ini, kehidupannya akan seperti ini, ya, pada hakikatnya dia adalah pendusta besar. Kemudian kata Syekh Fauzan hamdalah, walima fi dzalika min ila'in nafsi wa tasliti syaitan 'ala al-insan bil waswasi wal humumi. Tatkala seorang mengatakan lau seandainya ya, terhadap sesuatu yang sudah terjadi, enam hal tersebut ya menunjukkan min ila'in nafsi, ya celaan dirinya, wa tasliti asyaitan 'alal insan, dan syaitan telah menguasai orang tersebut, bil waswas wal humum, ya dengan waswas dan kecemasan. Jadi inilah beberapa sisi ya kenapa seorang naam tidak diperbolehkan mengucapkan lau seandainya ya terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Terlebih dia mengucapkan lau tujuannya adalah untuk memprotes takdir, mengkritisi takdir atau tidak terima dengan takdir yang dia dapatkan. Maka ini semua menunjukkan tidak ada sabar pada orang tersebut, kemudian tidak ada iman ya pada orang tersebut. Karena seorang yang tidak punya sabar tidak ada iman padanya. Seperti yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah mengatakan, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si bil jasad." Ya. Kesabaran itu kedudukannya terhadap iman bimanzilatir ra'si bil jasad. Ya. Kedudukannya itu seperti kepala yang ada pada tubuh seorang. Perhatikanlah, kalau seandainya ya kepala seorang itu sudah hilang, ya putus dari tubuhnya, ini saya orang tersebut ya akan mati, tidak berguna jasadnya, tidak berguna tangannya, tidak berguna kakinya, tidak berguna tubuhnya. Begitu pula ya, tak kalah seorang tidak ada sabar ya, menunjukkan tidak ada iman. Kemudian beliau mengangkat suara beliau, ala la imana liman la sabarolah. Ketahuilah oleh kalian, tidak ada iman bagi seorang yang tidak ada sabar padanya. Ya, karena antara iman dan sabar itu naam neracanya ya berjarak atau berjalan garis lurus. Ya. Naam, kalau ada sabar menunjukkan ada iman. Kalau kuat sabarnya menunjukkan kuat imannya. Kalau sabarnya sedikit menunjukkan imannya sedikit. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wal wajibu ba'da nuzulil masa'ib at-taslimu lil qadar. Dan yang wajib bagi seorang tatkala turunnya musibah-musibah at-taslimu lil qadar, yaitu hendaklah dia menerima takdir. Dan inilah ya yang seharusnya dimiliki seorang muslim, dan ini adalah sifat dari sifat seorang muslim. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang ma'ruf Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar ya di sini Allah Subhanahu wa taala yang memastikan ya benar-benar ya menggunakan lam taukid dan nun taukid menunjukkan penegasan. Benar-benar kami akan uji kalian ya wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf ya, dengan sesuatu dari ketakutan ya, kekhawatiran ya adanya kondisi yang tidak aman. Ini ujian yang tadinya aman adanya ya na'am atau meletusnya perang, ini juga ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ya wal khauf. Nah, kemudian wal ju', ya kami juga akan uji kalian dengan kelaparan. Ini adanya kelaparan ya, juga ini ujian ya. Mungkin bisa jadi sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kemarau panjang sehingga hasil pertanian menipis atau mungkin sangat sulit ya menghasilkan, sehingga ujung-ujungnya berpengaruh kepada manusia terjadinya kelaparan di mana-mana. Ya, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Itu juga kekurangan dari harta. Ya, hartanya berkurang, ya, sebagainya mungkin hilang ya diterjang banjir atau hilang dicuri orang atau dagangannya menurun omsetnya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa, yaitu dengan diwafatkan orang-orang yang dia cintai ya, apakah itu karib kerabatnya, teman-temannya atau saudara-saudaranya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wasamarat, begitu juga buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar di atasnya. Wa basyiris sabirin. Ya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang takala tertimpa musibah pada dirinya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kalau kita ya berpikir sejenak, merenung sejenak ya apa yang ada pada diri kita ya berupa ruh, begitu juga harta benda ya, anak dan istri ya, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu dan sangat berhak ya untuk mengambil titipannya kapan saja. Maka oleh sebab itu kalau seorang itu mengakui, menyadari itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu tidaklah pantas bagi dirinya untuk ya memaksa titipan tersebut ada terus-menerus pada dirinya. Kemudian kata mualif di sini, wasabru ala ma asabal insan ma amalil asbab al jalibati lil khair wal waqi'ati minasy syurur wal makruh biduni nan talumin. Dan kesabaran atas apa yang menimpa seseorang ya, bersamaan dengan itu dia melakukan ya, sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat atau kebaikan untuk dirinya. Wal waqi'atu minasy syarri wal makruh biduni talumin. Ya. Dan agar dia terhindar dari kejelekan dan sesuatu yang dia benci tanpa dia mencela takdir tersebut. Jadi di sini ya mengisyaratkan, nah antakala kita beriman bahwasannya semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menafikan seorang itu untuk tetap mengambil sebab, ya, untuk tetap mengambil sebab, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga kehendak kepada kita. Allah punya kehendak dan manusia pun Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi kehendak. Hanya saja kehendak makhluk itu dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasya'una illa ayasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu, ya, terhadap takdir-takdir tidak boleh kita pasrah, ya, tidak boleh kita pasrah, karena kita diberikan, ya, kehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan mata untuk melihat, kita diberikan pikiran untuk berpikir, kita diberikan tangan, ya, untuk berusaha, kita diberikan kaki untuk berjalan, kita diberikan hati untuk merasa. Ya, itu semua ya Allah berikan untuk kita gunakan. Ya, maka oleh sebab itu beriman terhadap takdir itu tidak boleh kita pasrah. Dan ini pada hakikatnya bukanlah ya orang yang beriman kepada takdir kalau dia pasrah terhadap takdir. Seorang yang betul-betul beriman dengan takdir, ya, takkala dia mengambil sebab terlebih dahulu, kemudian hasilnya apakah sesuai dengan yang ia harapkan atau tidak, dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah ya seorang yang benar beriman dengan takdir, ya, beriman dengan takdir. Dan mayoritas takdir itu ada sebab musababnya, ya, hanya saja ya tidak semua sebab menghasilkan akibat. Itu yang harus kita ketahui. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita bersandar kepada sebab, ya, tidak boleh kita bersandar kepada sebab, karena tidak semua sebab menghasilkan akibat. Hanya saja mayoritas ya akibat itu ada sebab, ya, mayoritas akibat itu ada sebab. Sebagai contoh misalnya, seorang ingin kenyang, tentu dia harus menempuh sebabnya, yaitu dengan makan. Seorang yang ingin melepas dahaganya, dia harus mengambil sebab, yaitu dengan minum. Seorang ingin sehat, ya tentu dia mengambil sebab dengan menjaga kesehatan. Seorang yang sakit ingin sehat, dia harus berobat. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang sakit, tadawu wala tadawu bil haram. Ya, berobatlah kalian. Ya, mengambil sebab. Tidak pasrah dengan penyakit. Ya. Kita mengambil sebab terlebih dahulu. Kalau kita sakit, cari obatnya. Dan na'amma anzalallahu da illa anzalallahu lahu asyifa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan pula obatnya. Ya. Fa insyaallah kalau kita na'am mengobati penyakit sesuai, ya, sesuai dengan peruntukannya, ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut akan sembuh. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, ya, melainkan Allah pula menurunkan obatnya. Ya, hanya saja tidak semua orang yang mengetahui obatnya. Ya, ada sebagian yang mengetahui, ya, ada pula tidak. Yang jelas terhadap sesuatu, ya, kita harus berusaha terlebih dahulu, mengambil sebab terlebih dahulu, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang benar, ya, terhadap beriman terhadap takdir. Kata mualif di sini, wa qad dhammallahu alladziina qalu hadhihi al-kalimata 'inda al-musibah allati hallat bil muslimin fi waq'ati Uhudin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencelah kepada orang-orang yang mengatakan, ya, kalimat ini, kata ini, takala terjadinya musibah, nah, yang mengenai kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi di sini akan dibawakan dalil oleh Syekh Fauzan Habibullah, contoh, ya, orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, contoh orang-orang yang menggunakan kata lau seandainya, ya, dengan tujuan untuk memprotes takdir. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 154 ini adalah perkataan orang-orang munafik pada perang Uhud. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kata orang-orang munafik pada perang Uhud, ya, mereka mengatakan law kana lana minal amri min syai', law kana lana minal amri syai'un. Mereka mengatakan kalau seandainya kita memiliki andil padanya, ya, ma qutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sini, ya, tidak akan terbunuh di sini. Dalam tempat yang lain, ya, mereka mengatakan kalau seandainya kita tidak keluar, ya, berperang menuju Uhud, ya, dan kita tetap di rumah kita, maka kita tidak akan terbunuh, ya, tidak akan terbunuh sebagian kita pada perang Uhud. Jadi di sini mereka berandai-andai, ya, terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Dan perkataan orang-orang munafik ini disebutkan oleh para ulama, ya, tujuannya adalah memprotes takdir, ya, memprotes takdir. Dan di sana disebutkan oleh para ulama ada beberapa keadaan seorang menggunakan law, ya, ada sekitar setidaknya, ya, 4 keadaan, ya, hukum menggunakan law, menggunakan kata seandainya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ya, apabila seorang mengatakan law seandainya, ya, tujuannya adalah untuk mengkritisi atau memprotes takdir atau memprotes syariat, maka hukumnya haram. Ya, bahkan sebagian para ulama menghukuminya kufur, ya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ya, kalau, ya, dia mengatakan law seandainya itu untuk memprotes takdir, ya, atau memprotes syariat Islam. Yang kedua adalah seorang menggunakan kata law seandainya, ya, dalam rangka menolak takdir, ini hampir mirip dengan yang pertama, ya. Nah, dalam rangka menolak takdir, maka ini pula sama hukumnya, hukumnya haram, ya, tidak boleh seorang menolak takdir. Yang ketiga, ya, kalau seandainya seorang mengucapkan law seandainya aku melakukan ini maka tidak akan terjadi seperti ini dan ini, dia mengucapkan law seandainya tersebut dalam rangka an-nadam wa tahassur, dalam rangka menyesal, ya, maka ini pula hukumnya haram, ya. Kemudian yang keempat, dan ini yang diperbolehkan atau yang ini ada perinciannya, ya, seorang menggunakan kata law seandainya, ya, naam, ala tamanni, tujuannya adalah angan-angan, ya, atau cita-cita, ya. Nah, kalau cita-citanya, tamanninya menggunakan law itu tujuannya baik, ya, maka ini diperbolehkan. Sebagai contoh misalnya, kalau seandainya umurku panjang, ya, aku akan, ya, berhaji misalnya, ya, kalau seandainya misalnya ana dikaruniai anak, ya, ana akan melakukan syukuran. Kalau seandainya, ya, ana diberikan, ya, rezeki, ya, ana akan infakkan sebagiannya. Ini angan-angan yang baik, ya, maka ini diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kisah paman beliau, yang beliau khabarkan bahwasannya paman beliau Abu Talib, ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang paman beliau Abu Talib, huwa fi dhahi, ya, huwa fi dahdahin min narin. Ya, Abu Thalib, paman beliau, itu berada di permukaan neraka jahannam. Falaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Falaula. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaula. Kalau seandainya bukan karena diriku yang memintakan keringanan, ya, bagi paman beliau, ya, niscaya Abu Thalib lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya, ya, paman beliau Abu Thalib itu berada di kerak neraka jahanam. Ya, di kerak neraka jahanam. Disebabkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan, ya, azabnya, siksaan Abu Thalib. Ya, dan Abu Thalib itu wa mata ala millati Abdul Muthalib. Ya, dia meninggal di atas agama kesyirikan, agama Abdul Muthalib. Padahal, ya, sebab-sebab hidayah itu banyak sekali. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak Abu Thalib jadi muslim. Ini banyak sekali sebab-sebabnya. Yang pertama, ya, dari kecil, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib dari kecil. Bahkan peristiwa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, disaksikan pula oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib mempercayai, ya, kebenaran agama Islam yang dibawa oleh keponakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Ya, bersama orang yang paling mulia. Ya. Keponakan pula. Ya. Nah, hanya saja, ya, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha sekuat tenaga, ya, mengupayakan daya upaya, ya, agar pamannya masuk Islam, tetap saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Abu Thalib mengalami sakaratul maut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, menemui Abu Thalib yang pada saat itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah yang pada saat itu masih kafir. Ya, kemudian setelah itu Abdullah ibnu Umayyah itu masuk Islam. Ya. Tatkala paman beliau sakaratul maut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin paman beliau. Dan ini sunnah dari sunnah Rasulullah. Kalau ada orang yang sudah sekarat, ya, sudah sakaratul maut, ya, sudah sekarat, maka, ya, kita disunnahkan untuk menemani orang yang sekarat tersebut. Ya, terlebih itu orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ya, tujuannya adalah, ya, agar kita bisa mentalkinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinnu mautakum bila ilaha illallah." Ya, talkinkanlah mautakum. Mautakum di sini maknanya adalah orang yang akan meninggal. Bukan yang dipahami oleh sebagian orang, ya, orang yang telah meninggal. Ya, untuk apa mentalkinkan orang yang sudah meninggal? Ya, tidak ada gunanya. Ya, orang yang sudah meninggal dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah di sisinya, enggak mungkin dia akan mengucapkan, sia-sia. Ini maksudkan dengan hadis ini, lakinnu mautakum bila ilaha illallah, maksudnya adalah talkinkanlah, ya, bimbinglah, ya, orang yang sedang akan meninggal atau akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, apa faedahnya? Takala seorang sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, ya, jaminannya surga. Ya, man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, semoga kita semua nanti sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dan semoga kita dipermudah untuk mengucapkannya. Nah, jadi kembali kepada kisah Abu Thalib tadi, ya, tatkala dia sakratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya. Ya ammi, beliau katakan, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallah, wahai pamanku, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi hujahmu, menjadi penolongmu, ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau ingin mengucapkan la ilaha illallah, yakni Abu Thalib, ya, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah tidak tinggal diam, ya, berusaha untuk agar Abu Thalib tidak mengucapkannya. Ya, mereka berdua mengatakan, atarghabu millata Abdul Muthalib, apakah engkau benci agama Abdul Muthalib? Ya, terus Rasulullah ucapkan lagi, ya, kul ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah, terus menerus sampai akhirnya disebutkan oleh rawi hadis, ya, qadarullah masyafa'al, ya, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Abu Thalib wa mata ala millati Abdul Muthalib, ya, ternyata Abu Thalib itu meninggal, ya, di atas agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan. Ya, menunjukkan kepada kita semua, ya, hidayah itu di tangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya, kepada siapa hidayah ini berhak diberikan. Ya, kepada siapa hidayah itu berhak diberikan. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah dapat hidayah, hendaklah kita jaga. Dan menjaga hidayah itu lebih susah daripada mendapatkan hidayah. Ya, menjaga sesuatu itu lebih susah daripada mendapatkannya. Maka oleh sebab itu, naam, hendaklah kita berusaha sekuat tenaga menempuh jalan-jalan hidayah. Dan banyak jalan-jalan untuk kita menjaga hidayah. Senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, terkhusus yang satu akidah, satu manhaj, ya, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga senantiasa, ya, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama adalah sebab, termasuk sebab terbesar seorang bisa menjaga hidayah. Kalau seorang sudah menjauhi menuntut ilmu atau menyepelekan ilmu, pada hakikatnya, ya, orang tersebut sedikit demi sedikit, ya, melepas hidayah. Ya, sedikit demi sedikit dia melepas hidayah. Betapa banyak orang yang tadinya, ya, thiqah, ya, istiqamah di atas ahlu sunnah wal jamaah, karena dia menjauhi ilmu, ya, kemudian dia berteman dengan ahlu su', orang yang tidak baik agamanya, sampai-sampai futur, ya, sampai-sampai ada yang tidak sholat. La haula wala quwata illa billah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.